Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang membuka pasal yang baru, faslun fin nafati ma'al qur'ani lirruqyah. Ya, pasal ya melakukan an-nafath. Ya, an-nafath ya dengan Al-Qur'an dalam rangka meruqyah. Ya, Al-Imam An-Nawawi ya beliau jelaskan makna an-nafath ini di akhir. Wallahu a'lam. Ya, kenapa beliau ya justru menjelaskannya makna di akhir, namun ya saya menganggap bahwa alangkah bagusnya bahwa ini ketika dijelaskan di awal sehingga kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan an-nafath tersebut. Ya, barangkali ya karena beliau orang Arab atau ya orang di zaman beliau itu sudah ma'ruf makna an-nafath ini, maka diakhirkan makna detailnya. Tapi alangkah baiknya jika kita mengetahui apa makna detail dari an-nafath itu sendiri. Ya, an-nafath ya sebagaimana jelaskan Imam Nawawi tapi di akhir ya, beliau jelaskan qala ahlul lughati an-nafathu nafkhun latifun bila riq. Wallahu alam. An-nafath ya itu semburan yang halus tanpa ada ludah. Ya. Ya, seperti ada meludah tapi tidak ada ludahnya. Ya, tidak ada airnya. Ya, seperti itu, semburan angin yang halus tanpa ada ludahnya. Ludahnya. Ya, Al-Hafiz Ibn Hajar ya, dalam Fathul Bari bahwa beliau jelaskan bahwa an-nafath yang secara bahasa itu bisa dua makna dan beliau benarkan kedua makna ini. Makna yang pertama seperti yang jelaskan oleh Imam An-Nawawi, ya semburan udara saja tanpa ada ludah sama sekali. Ya, sebagian ahli lughah menjelaskan ya bahwa an-nafath ya makana fihi riqun khafif. Ya, ada ludahnya tapi sangat sedikit. Ya, ada semburan ludahnya tapi sangat sedikit saja. Lebih kuat itu semburan udaranya saja. Ya. Maka ada semburan ludahnya tapi sedikit. Berbeda dengan tafala. Ya, at-tafal itu meludah, ya. Nyata meludah. Begitu pula basaqa dan bazaqa. Yaitu nyata-nyata meludah dalam bahasa Arab, mengeluarkan liurnya. Ya, adapun nafatha yaitu semburan udara tanpa ludah atau sebagian ulama yang menafsirkan sebagai semburan udara yang ada ludahnya sedikit. Ya, beliau bahas ini meruqyah dengan Al-Qur'an sembari yang melakukan nafatha. Nah. Ya, meludah sedikit atau semburan udaranya. Ya, apakah boleh atau tidak? Ya, rawa Ibnu Abi Dawud an Abi Juhaifah as-Sahabi wasmuhu Wahbnu Abdullah wa qila ghairu dhalika. وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك. الإمام النووي نقل بواسطة dari Abu Juhaifah yang beliau nama aslinya adalah Wahb ibn Abdullah ya, dan dari Al Hasan Al Basri dan juga Ibrahim An-Nakhai, keduanya merupakan ulama tabi'in, bahwasanya mereka ya membenci hal tersebut. Ya, hal tersebut makruh meruqyah dengan nafas. Ya, ada semburan udaranya. Ya, itu tidak perlu seperti itu, tapi cukup baca Al-Qur'an saja ketika meruqyah. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Begitu pula dinukil dari Al-Aswad bin Yazid. Ya, seorang ulama tabi'in murid Abdullah bin Abbas. Ya, dari mana dalilnya? Ya, ulama yang dinukil dari Al-Aswad bin Yazid, beliau berdalil dengan min syarri naffatsati fil 'uqad. Ya. Bahwa Allah jelaskan ya perbuatan nafath ini menyemburkan udara tanpa ludah itu perbuatan orang-orang yang buruk, ya, dari keburukan nafathati, ya, para penyihir wanita yang melakukan nafath, ya, semburan udara fil uqad, di buhul-buhul untuk dalam rangka menyihir, ya, maka perbuatan nafath itu buruk. Maka ketika kita meruqyah Al-Quran tidak perlu kita lakukan perbuatan ya orang buruk ini, ya. Maka demikian pendalilannya Al-Aswad bin Yazid. Nah, ini pendapat ya sebagian ulama bahwasanya an-nafath tersebut makruh. Maka kemudian jelaskan oleh Imam An-Nawawi wal mukhtaru anna dhalika laysa bimakruhin bal huwa sunnatun mustahabbatun. Justru pendapat yang dipilih bahwa hal tersebut yakni melakukan semburan udara atau ada ludahnya sedikit itu tidaklah makruh. Bahkan itu sunnah. Ya, bahkan itu sunnah yang disukai, bahkan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah Nabi SAW perintahkan hal tersebut, ya. Dan ada dalilnya. Seperti apa hadis yang sahih? Kana idza awa ila firashihi kull lailatin jama'a kaffayhi. Ya, hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi SAW ketika beliau hendak tidur, ya Nabi SAW mengumpulkan kedua tangannya, thumma nafatha fihima. Kemudian Nabi SAW menyemburkan di kedua tangannya, faqara'a fihima qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, membaca tiga surat. Ya, Nabi SAW ya seraya menyembur, ya. Ya, melakukan semburan udara an-nafas tersebut dan membaca tiga surat, qul huwallahu ahad, ya al-falaq dan an-nas, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian Nabi SAW mengusap dengan kedua tangannya, ya, bagian yang mampu untuk diusap dari jasad beliau. Yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi, yang beliau memulai dengan kepalanya dan wajahnya, wa ma aqbala min jasadihi, dan bagian depan jasadnya. Ya, mengusap bagian depan jasadnya, yaf'alu dzalika 3 marratin. Ya, Nabi SAW lakukan hal tersebut ya sebanyak 3 kali. Ya, hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dilakukan oleh Nabi SAW ketika hendak tidurnya. Ya, jelas-jelas thumma nafatha. Nabi SAW melakukan nafas, ya, menyembur udara tanpa ludah atau ada ludahnya sedikit, ya, dan membacakan Al-Qur'an. Sehingga hal tersebut tidaklah tercela. Ya, hal tersebut tidaklah tercela. Lalu bagaimana dengan pendalilan tadi Al-Aswad bin Yazid yang mengatakan bahwa itu perbuatan para penyihir? Ya, dijawab ya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa tidak seluruh an-nafas itu buruk. Ya, tidak seluruh ya semburan yang udara itu diidentikan dengan sesuatu yang buruk. Yang buruk jika melakukannya dalam rangka menyihir. Ya, itu yang buruk jika dilakukan dalam rangka menyihir. Adapun jika dilakukan ya seperti ini ketika doa mau tidur atau ketika mau meruqyah Al-Qur'an, ya maka itu baik. Ya. Maka itu adalah hal yang baik, ya. Jadi perbuatan nafas itu tidak selalu diidentikan dengan hal yang buruk. Ya. Dan juga Nabi SAW di kali yang lain ya melakukan hal yang serupa tapi untuk kondisi yang lain. Ya, fi riwayatin fi sahihaini ziyadatun ala hadha. Ya, dan di riwayat sahihain sahih Bukhari dan Muslim ada tambahan yang lain. Wa fi ba'daha qalat Aisyah radhiyallahu anha, falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dhalika bihi. Ya, ketika Rasulullah SAW sakit, ya Nabi SAW memerintahkanku untuk melakukan hal yang demikian. Yakni Nabi SAW sakit, ya sangat lemah untuk bergerak. Ya, Nabi SAW perintahkan Aisyah untuk melakukan hal yang serupa. Ya, membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas seraya melakukan an-nafas. Ya, semburan udara tersebut. Dan Aisyah melakukannya dengan tangan Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena ya di sebagian riwayat disebutkan karena tangan Nabi SAW lebih berkah dari tangannya. Ya, lebih berkah dari tangan Aisyah. Ya, wa fi ba'dihā kāna an-nabiyyu sallallahu 'alayhi wa sallam yanfuthu 'alā nafsihi fī maradihi alladhī māta fīhi bil mu'awwidhāt. Ya, di sebagian yang riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW lakukan nafas tersebut di ketika beliau sakit yang menjelang kematiannya. Ya, sakit yang menjelang kematiannya Nabi SAW membacakan al-mu'awwidhāt. Ya, yang Aisyah lakukan dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyatu falamma thaqula kuntu anfithu 'alayhi bihin wa amsahu bi yadi nafsihi li barakatiha. Ya, ini yang saya sudah sebutkan. Maka ketika Nabi SAW berat untuk bergerak, maka Aisyah yang melakukan nafas, ya, yang menyemburkan udara tapi di tangan Nabi. Ya, di tangan Nabi SAW li barakatiha, karena berkahnya tangan Nabi SAW. Nabi SAW berkah. Tangan Nabi SAW berkah, rambut Nabi SAW berkah, seluruh jasad Nabi SAW itu berkah. Ya, ini akidah ya Ahlussunnah wal Jamaah, ya seluruh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah. Ya. Nabi SAW jika meludah itu tidak pernah jatuh ke tanah. Ya, tapi selalu jatuh ke tangan sahabat kemudian diusap ke jasadnya. Bahkan pernah Nabi SAW ya buang air kecil, yang buang air kecilnya itu di wadah, karena ketika itu rumah Nabi SAW tidak ada WC-nya. Ya, tapi buang di wadah kemudian ditaruh di bawah kasur. Ternyata ada, ya saya lupa, sahabiat, ya kalau tidak salah Ummu Sulaim. Nabi SAW ketika itu kalau tidak salah ingat, ya tidur siang di rumah Ummu Sulaim, ya lalu dia pipis di wadah, kemudian diminum oleh Ummu Sulaim atau Ummu Salamah, ya diminum. Kata Nabi SAW, ya engkau tidak akan sakit selama lamanya, ya. Bahkan kencing Nabi SAW itu berkah, Ya, seluruh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa fi ba'daha kana idza ishtaka yaqra'u 'ala nafsihi bil mu'awwidhat wa yanfuthu. Di sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sakit, yang beliau membaca kepada dirinya sendiri. Nabi sallallahu yang melakukan. Ya. Ya, maka di sini ada 3 riwayat, ya, tentang Nabi sallallahu melakukan nafas, yakni menyemburkan udara, ya, dan meniupkan ke tangan. Ya, yang pertama ketika mau tidur, ya, ketika mau tidurnya. Yang kedua ketika Nabi SAW sakit dan beliau lakukan sendiri. Ya, ketika beliau sakit dan beliau lakukan sendiri. Yang ketiga adalah ketika Nabi SAW sakit menjelang wafatnya, yang itu dilakukan oleh Aisyah dengan tangan Nabi SAW. Ya, ada 3 kondisi Nabi SAW membacakan Al-Mu'awwidhat, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan melakukan nafas kepada tangannya, ya, menyemburkan udara ke tangannya. Maka ini seluruhnya, ya, adalah hadith-hadith yang sahih, ya, seluruhnya sahih dan thabit, merupakan sunnah Nabi SAW untuk dilakukan di 3 kondisi tersebut, ya, ketika mau tidur, ya, ketika sakit biasa saja misalnya, ya, karena Nabi SAW pernah masih bisa melakukan sendiri, atau ketika sekarat. Ya, ketika sekarat, maka itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama, ya, menjelaskan bahwa hadis ini syadz, ya, bahwa sebagian hadisnya adalah syadz. Yang sahih adalah bahwasanya Nabi SAW melakukan nafas ketika sakit, ya, ketika sakitnya. Sedangkan hadis Nabi SAW melakukan nafas mau tidur itu adalah syadz, ya, syadz. Maka jelaskan, ya, syadz. Apa maksudnya hadis syadz? Yakni hadis yang sanadnya sahih tapi bertentangan dengan hadis yang lebih sahih sehingga dihukumi sebagai lemah. Karena itu hadis yang memiliki penyakit. Ya. Namun dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Hajar bahwa hadis tersebut tidak syadz. Ya, seluruhnya hadis yang sahih. Baik mau tidur, hadis mau tidurnya Nabi SAW, maupun hadis sakitnya Nabi SAW, maupun sakit menjelang kematiannya, seluruhnya itu hadis yang sahih. Loh, kenapa para ulama kok ada yang menganggap hadis tersebut syadz? Karena hadis ini diriwayatkan dari Jalan Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah. Sanadnya sama tapi matannya berbeda. Ya. Sanadnya sama tapi matannya berbeda. Sehingga sebagian ulama, boh ini aneh. Jangan-jangan ada rawi yang lupa. Sebenarnya matan yang benar hanya satu matan saja, matan yang lain salah. Tapi jelaskan oleh Hafiz Ibnu Hajar itu tidaklah demikian. Ya, sanadnya memang sama. Ya, dari Jalan Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah, matannya memang berbeda. Ya, Az-Zuhri meriwayatkan, ya, 2 hadis dengan satu sanad. Ya, dengan satu sanad, dan keduanya merupakan hadis yang sahih dan itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tentu saja kita lebih mendahulukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pendapat, ya, sebagian para ulama, walaupun itu dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Nah. Ya, maka itu tetap disunnahkan melakukan nafas, ya, semburan udara saja atau ada ludahnya sedikit dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya, sebelum tidur atau dalam keadaan sakit atau bahkan dalam keadaan sekarang. Ya, wallahu alam. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Baik sahabat Ismail Radio, dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama kajian dari Ustaz kita Ustaz Faryan LC Hafidhullahu Ta'ala dengan pembahasan adab manusia kepada Al-Quranul Karim. Baik, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Al-Quran yang ada di HP Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Apa maksudnya bagaimana? Apakah berlaku seperti mushaf gitu? Naam, Ustaz. Wallahu alam, ya. Penanya tidak bertanya secara spesifik, tapi yang saya pahami barangkali yang mempertanyakan apakah berlaku seperti hukum mushaf atau tidak. Naam. Ya. Al-Qur'an yang ada di HP, ya, ketika dibuka, ya, Al-Qur'annya, maka wajib kita hormati. Naam. Ya, kita hormati, ya, dan kita menjaga adab kita dengan, ya, Al-Qur'an yang sudah terbuka tersebut. Ya, namun ketika dia, tapi apakah dia berlaku hukum mushaf? Ya, jelaskan oleh, ya, di antara fatwa, ya, ulama kontemporer bahwa itu tidak berlaku hukum mushaf. Ya, kenapa tidak berlaku hukum mushaf? Karena kenyataannya HP tersebut itu ada hal-hal yang lain. Ya, ada aplikasi yang lain, ya, ada buku yang lain, ya, ada macam-macam. Berbeda dengan mushaf yang itu murni Al-Qur'an saja. Ya, Al-Qur'an saja. Jadi apa? Para ulama kontemporer mengkiaskan kepada kitab tafsir para ulama yang bercampur di dalamnya Al-Qur'an maupun perkataan yang bukan Al-Qur'an. Ya. Dan itu kitab tafsir itu tidak berlaku hukum mushaf. Ya, tidak berlaku hukum mushaf, maka demikian pula HP yang ada Al-Qur'annya. Tapi ketika Al-Qur'annya dibuka, ya, maka ya hendaknya kita menjaga adab-adab kita bersama Al-Qur'an tersebut. Ya, tapi tidak berlaku hukum mushaf, misalnya tidak boleh dibawa ke WC. Ya. Ya, dan semacamnya, atau disyaratkan berwudu bagi mazhab ulama yang mensyaratkan wudu, ya, maka tidak demikian. Tapi ketika dibuka, ya, maka wajib kita menjaga adab kita. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan kita pencerahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama saudara kita yang ada di Jakarta yang bertanya pada pagi hari ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa hukumnya di rumah ada hiasan dinding kaligrafi ayat kursi di dalam kaca, bagaimana kedua tulisan gambar tempel yang ada di Arabnya ditempel di pintu, bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ayat Al-Qur'an di dinding. Di dinding. Yang ditempel di pintu? Ditempel di pintu di dalam kaca Ustaz. Biasanya kaligrafi yang bagus kan dilapisin kaca Ustaz. Maka sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa hal tersebut adalah makruh. Nah. Ya, makruh, tidak sampai derajat haram. Ya, karena kalau tempel di dinding maka itu bukan dalam posisi yang menghinakan. Tapi tetap ya, itu makruh. Ya, kenapa para ulama jelaskan makruh? Ini yang belum saya jelaskan. Karena nanti di situ ada kemungkinan jatuh. Ya, para ulama jelaskan bahwa tulisan di dinding ada kemungkinan nanti jatuh dan terinjak atau terhinakan. Nah. Begitu pula yang tulisan ada di dinding dalam wujud apapun. Ya, ada kemungkinan jatuh atau terinjak atau terkena kotoran hewan. Ya, hewan yang masuk ke rumah kemudian ya dia membuang kotorannya di situ. Ada kemungkinan-kemungkinan yang mengakibatkan tulisan Al-Qur'an tersebut ya terkena hal yang tidak baik. Baik, maka itu tetap makruh. Ya, maka hendaknya ya kita jauhi perbuatan tersebut. Kalau kita mau memulaikan ayat kursi ya, atau surat Yasin atau ya surat-surat yang lainnya, maka dengan cara membacanya. Ya, banyak-banyak membacanya dengan cara mentadabburinya, ya, membaca Al-Qur'an ya di banyak waktu kita. Itu cara memuliakan Al-Qur'an. Ya, sebaik-baik memuliakan Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat memuliakan Al-Qur'an. Ya. Mereka ya senantiasa membaca Al-Qur'an, ya mempelajari Al-Qur'an, ya setiap hari 10 ayat, ya belajar Al-Qur'an, ya mentadabburi Al-Qur'an, ya menangis ketika membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di salatnya, salat wajib maupun salat sunnah. Demikian cara kita memuliakan Al-Qur'an, bukan dengan ya menulis-nulis ya atau demikian yang para sahabat ya, dan Nabi SAW sangat mampu untuk menulis ya. Karena zaman itu ada tulisan, sangat mampu mereka untuk menulis. Tapi kenyataannya mereka tidak menulis, menunjukkan bahwa ya hal tersebut bukanlah ya, tidaklah menunjukkan ya pemuliaan terhadap Al-Qur'an ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan kita pencerahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama saudari kita yang bertanya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melihat YouTubers Ustaz. Tapi dia menggunakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dia perdengarkan kepada orang-orang, tetapi setelah itu dijelaskan apa maksud ayat tersebut Ustaz. Apakah dengan demikian termasuk mengolok-olok Al-Qur'an atau menghina Al-Qur'an Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Dia perdengarkan Al-Qur'an tapi jelaskan Al-Qur'an sesuai makna yang benarnya. Dijelaskan setelah itu dijelaskan kemudian iya saat dijelaskan sesuai maknanya. Wallahu a'lam ya, jika dia memperdengarkan Al-Qur'an ya dalam rangka berdakwah ya menyebarkan Al-Qur'an dan menjelaskan Al-Qur'an dengan ilmu. Nah. Ya, dengan ilmu yang dia sudah mengetahui tafsirnya dan dia mungkin ya sampaikan dengan ya bahasa kaumnya, maka ini bagus. Nah. Ya, maka ini bagus ya, dan justru termasuk bagian dari dakwah ya. Alangkah bagusnya hal tersebut, memperdengarkan Al-Qur'an. Bahkan kalaulah dia perdengarkan Al-Qur'an kepada orang kafir, sudah kita bahas bahwa itu boleh yang memperdengarkan Al-Quran atau bagian Al-Quran ya kepada orang kafir, kemudian menjelaskan keindahan Al-Quran tersebut, maka itu boleh. Nah. Ya, sangat bagus ya, selama dia menjelaskannya, dia didasari oleh ilmu. Dia sudah membaca tafsirnya terlebih dahulu. Ya, maka itu ya bagus sekali. Kecuali kalau dia melakukannya dalam rangka ya mengolok-olok Al-Qur'an. Nah. Ya, baru hal tersebut ya tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan kita pencerahan. Baik, itulah pertanyaan yang terakhir yang masuk pada pagi hari yang penuh berkah ini. Dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita pada pagi hari yang penuh berkah ini. Namun sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, mungkin ada beberapa poin penting atau nasihat yang perlu disampaikan kepada pendengar kita dimanapun berada. Kepada Ustaz kami, persilakan. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz berbagi bersama Al-Quran. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini, pada pagi hari ini, kembali kita ya mengambil faedah-faedah dari kitab Imam An-Nawawi, ya, kitab At-Tibyan, yang beliau jelaskan bahwasanya tidak mengapa meruqyah dengan Al-Quran dengan cara ya meminum dari air yang wadahnya dituliskan Al-Quran. Ya, hal tersebut dia dilakukan oleh beberapa salafus saleh seperti Abdullah bin Abbas, ya Abu Qilabah, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, ya dan Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, ya dan lainnya para salafus saleh, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Ya. Demikian juga ya pembahasan menulis Al-Qur'an, ya menulis Al-Qur'an pada wadah tertentu atau pada baju, pada dinding atau di kiblat masjid, ya maka hal tersebut hendaknya dijauhi. Ya, hal tersebut adalah makruh menurut jumhur para ulama. Ya, sebaiknya kita jauhi hal tersebut. Jika tulisan tersebut ya pada derajat kepada penghinaan terhadap Al-Qur'an seperti ditaruh di bawah ya, di keset ya, di sendal atau di karpet kemudian diduduki, maka itu wallahu alam ya, saya lebih condong pendapat ulama Malikiyah yang mengharamkannya. Ya, karena itu sudah sebagai bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an. Dan juga Imam Nawawi jelaskan ya tidak mengapa meruqyah Al-Qur'an dengan melakukan an-nafath. Ya, an-nafath yakni semburan udara tanpa ludah atau ada ludahnya sedikit. Ya, meruqyah dengan melakukan hal tersebut, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilakukan oleh beliau sebelum tidurnya atau ketika sakitnya dan juga ketika sekarat, Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk melakukan hal tersebut. Ya, maka hal tersebut tidaklah makruh ya sebagaimana pendapat sebagian salafus saleh, ya justru sunnah, ya sunnah dan dilakukan oleh Nabi SAW dan beliau perintahkan. Wallahu alam, ya ini sedikit faedah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada yang benar, maka dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW, adapun yang salah maka dari diri saya pribadi dan dari syaitan.